Pembahasan berikutnya adalah ikhfa. Adalah ikhfa. Baik. Ikhfa dari kata-kata apa? Khafa, ya. Kalau khafa itu samar. Khafaun, ya, samar. Kalau ikhfa berarti apa? Menyamarkan. Ya. Seperti tadi, izhar dari kata-kata apa? Zahir. Zahir artinya jelas. Izhar membaca jelas. Ikhfa membaca dengan samar. Apa yang disamarkan berarti di sini? Hah? Nun, ya. Sukun dan atau tanwin dibaca dengan khafa, dibaca dengan khafa, dengan samar. Baik. Jadi yang asalnya dibaca an, maka nantinya menjadi ang, ya. Ang, ang. Baik. Au, au. Itu jenis-jenis nun yang samar. Tidak dalam satu suara, bukan hanya ang, tapi juga nanti kadang al, ai, au, om. Alif samar. Baik, tergantung dari huruf yang setelahnya. Nah, alif samar itu bukan an lagi. Ya. Baik. Kapan dibaca samar? Kalau setelahnya adalah huruf-huruf yang berjumlah 15, semuanya adalah huruf lidah. Ya. Kecuali fa nanti, ya. Tip. Ada 15. Kita ambil 10 dulu. Ya. Coba lihat daftar huruf-huruf yang mana nun sukun atau tanwin disamarkan kalau bertemu dengannya. Ada 10. Sebutkan. Ta. Fa. Jim. Dal. Zal. Zai. Sin. Shin. Fa. Kaf. Ya. Coba lihat huruf-hurufnya semuanya huruf lisan, ya. Ta lisan, fa lisan, jim, sandal, zal, za, sin, shin, kaf, ya, kecuali fa. Nah, baik. Beda dengan tadi idhar, jauh, ya. Sekarang dekat. Letak nun dan ta dan fa, jim, dal, zal itu sangat dekat, ya. Tapi belum cukup untuk kemudian dileburkan. Maka diambillah keadaan tengah-tengah antara jelas dan lebur menjadi apa? Samar-samar. Ya, dibaca dengan samar-samar. Baik, sekarang kita ambil 5 huruf dulu. Yang pertama ta, fa, jim, dal, dan zal. Sambil kita ingat-ingat dari mana huruf-huruf tadi, ya, dikeluarkan atau mana makhraj huruf-huruf tadi. Ya, sekarang nun sukun bertemu dengan ta. Ya, coba dibaca. Man taba. Letak makhraj ta adalah ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Man taba. Sekarang nun sukun pada fa. Letak fa ujung lidah dengan ujung gigi seri. Jadinya begini. Man furan. Man. Man. Man. Ya. Manthuran. Yunjihi. Letak jim di mana? Tengah-tengah. Nah, jadi suara samarnya itu di sekitar tengah-tengah. Yunjihi. Dal di mana? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri. Jadi di sekitar itu. Alda dan dal min zikrin. Nah, itulah contoh pengucapan ikhfa pada huruf ta, fa, dan jim, dal, dal. Sekarang perlu kita sampaikan kaifiyah an-nutqi bin nunil mukhfah. Cara bagaimana mengucapkan nun yang disamarkan. Tadi sudah sekilas kita singgung dan kita contohkan beberapa huruf ta, fa, jim, dal, zal. Mari kita sekarang melihat keterangan. Cara mengucapkannya adalah pertama tahyi'atul fami ala makhrajil harfil ati ba'dan nunil mukhfah. Menyiapkan mulut, ya, dalam hal ini lidah, ya, untuk mengucapkan huruf berikutnya. Disiapkan pada makhraj huruf berikutnya setelah nun. Ya. Kalau ta ya berarti menyiapkan ke huruf ta. Ya. Fa ya disiapkan. Al al disiapkan. Kemudian nutqu ghunnatin kamilah minal khayshum. Setelah disiapkan pengucapan huruf yang berikutnya disertai ghunnah yang sempurna, ghunnah kamilah dari rongga hidung. Ya. Mal mal mal yun al nam mil dengan ghunnah yang sempurna. Nah. Kemudian berarti apa? Ketika itu bercampurlah suara, ya, sebagian adalah suara dari rongga hidung, sebagian suara dari makhraj huruf yang berikutnya yang sudah disiapkan pengusapannya. Nah, taib, mafhum ya. Dan di sini tidak ada inghilaq makhraj, ya, inghilaq makhraj an-nun, ya, tidak ada. Jadi suara gunanya adalah suara gunah yang sempurna, namun terbagi dengan apa? Dengan suara makhraj dari huruf yang berikutnya. Nah, baik. Seperti yang tadi kita praktekkan. Taib. Ini nanti dilatih ya pengucapan huruf nun yang samar pada ta dan seterusnya. Kita ulang lagi. Maltaba. Malfuran. Yunjihi. Andadan min zikrin. Ya. Jadi terangkan suaranya terbagi antara gunnah dan apa? Dan suara huruf yang hendak terucap setelahnya. Baik, sekarang pada zai. Sin, shin, fa dan kaf. Anzalna. Ansawkum. Ansha'tum. Shin di tengah. Ansha'tum. Nah, fa bibir. Nah, berarti bibir bawah sudah tersiapkan, terusapkan ya, atau disiapkan pengusapannya saat kita memberikan gunah. Al al ini sudah naik. Ansaqatum. Ansaqatum. Anzalna. Ansawkum. Ansha'tum. Anfaqtum. Nah, yang terakhir kaf ya. Kaf dari mana makhraj kaf? Mana kira-kira? Lidah bagian mana? Belakang kan? Ya. Untuk huruf kaf di sini ada inghilaq makhrajun nun. Jadi nempel secara sempurna, kemudian suaranya beralih secara total melewati khayshum. Jadi dibaca demikian. Tangkilan. Kalau tadi masih berbagi sehingga kalau ditutup masih berbunyi anfaqtum ansha'tum, tapi kalau kaf betul-betul apa? Munghaliq, yakni betul-betul terkunci dan suaranya hanya melewati khayshum saja, tidak berbagi ang ya, bukan dan, jangan apa namanya ngambang, tapi betul-betul nempel. Tang ng tangkilan ya, suaranya murni melewati khayshum. Kalau kita tutup rapat akan berhenti. Coba tak tak tak, berhenti kan, karena memang betul-betul murni melewati khayshum, tidak seperti yang sebelumnya. Maltaba masih baik. Untuk kaf dan khaf nanti ya, semuanya dengan inghilaq ya, betul-betul tertutup suaranya, kemudian hanya melewati kaf melewati khayshum. Nah, baik, sekali lagi zai. anzalna ansawkum ansha'tum anfaqatum tankilan. Ya, coba ini betul apa salah? Ya. Man taba, betul apa salah? Karena apa? Ditanya nempel, ya, suaranya apa? Hanya melewati khoisum. Harusnya ngambang. Amal. Ya. Kalau seperti ini andadan salah. Yang betul andadan. Nah. Kalau seperti ini jangkilan. Salah juga. Harusnya jangkilan. Baik.